Marilah dendangkan kok samo, basamo lah samo. Mari menari, basamo samo, kok samo. Mari menari, basamo samo. Kapari, tirai salendang lah rantakan kaki. Kapari, rantakkanlah kaki, mulai jo mudo kok tari, marilah menari. Sorang, gadis dengan sorang.